janjikan kemenangan. Judi, judi, menjanjikan kekayaan. Bohong, bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi, judi, meracuni kehidupan. Judi, judi, meracuni keimanan. Pasti, pasti, karena perjudian orang malas dibuai harapan. Pasti, pasti, karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang dalam. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Pas-pasan karuan buat makan, itu cara sehat untuk bisa bertahan. Uang yang pas-pasan karuan ditabungkan, itu cara sehat untuk jadi hartawan. Apapun nama dan bentuk perbuatan keji, apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Judi, judi, menjanjikan kemenangan. Judi, judi, menjanjikan kekayaan. Bohong, bohong, kalau kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi, judi, meracuni kehidupan. Judi, judi, meracuni keimanan. Pasti, pasti, karena perjudian orang malas dibuai harapan. Pasti, pasti, karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berguna.